السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, dan kita masih di dalam pembahasan tentang bab al-buyu', bab jual beli. Pembahasan kita kali ini tentang Al-Qirab, Kitabul Buyu, Bab Al-Qirab. Kitab tentang jual beli, babnya adalah bab tentang Al-Qirab. Apa itu Qirab? Apakah pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata ini? Qirab. Kalau kita artikan, Qirab itu bagi hasil. Ya, qirat, atau kadang juga disebut dengan istilah mudharabah. Kadang diistilahkan dengan qirat, kadang diistilahkan juga dengan akad mudharabah atau akad bagi hasil. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata al-qirat itu berasal dari kata al-qard yang artinya al-qata', memotong. Ya, al-qirat secara bahasa artinya memotong. Kenapa qirat diambil dari kata qirat yang artinya memotong? Dikatakan oleh beliau, li'anna malikal mali yaqta'u min malihi qita'atan yu'tiyahu lil'amili yatasarrafu biha. Kenapa disebut al-qard al-qirad yang artinya memotong? Karena seolah-olah pemilik harta memotong sebagian hartanya. Dia punya uang 1 miliar misalnya, dia potong 100 juta, kemudian dia serahkan kepada pekerja, orang yang dia pilih, dia yatasarrafu biha, yang akan digunakan untuk berbisnis, tentunya dalam rangka mencari keuntungan. Boleh juga dilihat dari sisi yang lain. Ya, misalnya disebut al-qirab yang artinya memotong, kama yuqta lahu qit'ah min ribhi hadzal mal. Bisa juga diartikan kenapa memotong, karena ketika ada keuntungan, ada potongan keuntungan yang sudah disepakati, baik untuk sang pemilik modal ataupun untuk mitranya yang menggunakan uang tersebut untuk berbisnis. Ada perbuatan memotong. Ya. Dikatakan oleh beliau, wa yusamma mudharabah. Disebut juga qirab adalah mudharabah. Kenapa disebut mudharabah? Lianna kullan minal maliki wal amil yudhribu lahu bisahmin minar ribah. Karena baik si pemilik harta ataupun yang bekerja, masing-masing dari mereka yudhrab lahu bisahmin minar ribah, diberikan untuk mereka satu bagian dari keuntungan. Atau bisa juga dikatakan mudharabah, karena zaman itu, ya di zaman Nabi dan setelahnya, orang bekerja sama, satu pemilik modal, satu adalah pekerja, diberikan uang itu kepada pekerja, maka si pekerja itu akan yadribu fil ard. Artinya, yadribu fil ard, yusafiru fil ard. Jadi mudharabah itu bisa juga diambil dari kata musafir. Ya, karena memang zaman dulu orang yang melakukan mudharabah, ketika dia sudah memegang uangnya untuk bisnis, maka dia pergi. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal aslu fi masyru'iyatihi al-ijma'u alladhi dalla alaihi amalu as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun dalil disyariatkannya mudharabah adalah ijma', yaitu kesepakatan. Kesepakatan itu bisa kita dapatkan dari perbuatan para sahabat di mana mereka bertransaksi dengan mudharabah. Misalnya ada riwayat dari Imam Malik, riwayat Malik dari Aslam, Maula Ibn Umar radhiyallahu ta'ala, Maula Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, telah berangkat dua orang anak Amirul Mukminin, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Ubaidillah. Mereka pergi ke negeri Irak. Ya, sesampainya di negeri Irak, mereka ikut berjihad dan lain sebagainya. Lalu mereka bertemu dengan sahabat Nabi, ya, yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, yang saat itu adalah pemimpin di kota Basrah. Jadi dua orang anak Amirul Mukminin, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Ubaidillah, pergi ke Irak bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, yang saat itu adalah pimpinan di kota Basrah. Apa yang terjadi di antara mereka? Ketika mereka bertemu, Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adakah sesuatu yang aku bisa lakukan untuk kalian dan kalian bisa mengambil manfaat darinya? Maka saat itu Abu Musa berkata, aku ada sejumlah uang yang aku ingin kirimkan kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, ayah mereka, ayahnya Abdullah dan Ubaidillah. Bagaimana menurut kalian, wahai Abdullah dan Ubaidillah, aku pinjamkan uang itu kepada kalian? Uangnya adalah untuk diberikan kepada Amirul Mukminin. Tetapi kata Abi Musa, aku pinjamkan uang itu kepada kalian, lalu kalian belanjakan barang-barang di kota Irak ini, di negara Irak. Kalau nanti sudah terkumpul barang-barangnya, bawa ke kota Madinah, jual. Nanti kalau dijual kan ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu kalian ambil, lalu modalnya kalian berikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Berarti Abi Musa memberikan sejumlah uang kepada keduanya. Uang ini sebenarnya akan diserahkan kepada Umar bin Khattab, tapi diberikan, dipinjamkan dulu kepada dua orang ini. Mereka berikan barang-barang yang ada di Irak, ya, barang-barang yang bagus. Kemudian barang itu dibawa ke Madinah, barangnya laku, mereka dapat keuntungan, lalu mereka serahkan kepada Amirul Mukminin, ayah mereka Umar ibn Khattab, uang yang dikirim oleh Abi Musa. Ketika mendengar hal itu, Umar ibn Khattab berkata, apakah Abu Musa memberikan kepada semua pasukan kaum muslimin hal yang sama, atau hanya kepada kalian saja mentang-mentang kalian adalah anak Amirul Mukminin, anaknya khalifah. Ya, mereka terdiam. Lalu Umar berkata, ya, serahkan uangnya dan serahkan keuntungannya semua. Abdullah bin Umar diam saja. Ubaidullah saat itu merasa berat dengan hal itu. Lalu Ubaidillah berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah kalau ada harta ini kenapa-napa, untung ruginya kan kami yang nanggung, enggak ada yang dirugikan wahai Amirul Mukminin. Ketika Ubaidillah terlihat berat menerima ketetapan tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepada Umar radhiyallahu ta'ala an, wahai khalifah, ya jangan seperti itu. Ada baiknya sudah kamu saja yang menempati posisi memberikan pinjaman kepada mereka, atau memberikan, bukan pinjaman namanya ya, memberikan qirab, yaitu mudharabah bagi hasil, ya nanti kamu ambil itu modalnya, lalu kamu dapat setengah dari keuntungan. Maka Umar bin Khattab menyetujui usulan tersebut, artinya mudharabah atau al-qirab adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala an. Salah satunya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan dua orang anaknya, Abdullah dan juga Ubaidullah. Hadis yang baru saja kita bacakan itu adalah hadis riwayat Imam Malik dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Malik dan Al-Baihaqi, dari Ala ibni Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya Yakub Al-Madani Al-Juhani, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberinya sejumlah uang qiradan. Qiradan itu untuk dengan akad mudharabah. Ala anna ribha bainahuma, dan telah disepakati bahwa keuntungan itu untuk kedua belah pihak, baik yang memiliki modal atau yang bekerja. Begitupun dalam riwayat yang lain, Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Urwah Ibnu Zubair, sesungguhnya Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat Rasulullah, ya, beliau melakukan mudharabah. Ya, tetapi beliau berkata, hati-hati membawa hartaku ini. Ya, jangan dibawa ke laut, ya. Jangan dibawa ke tempat-tempat yang bisa menyebabkan barang ini hilang atau rusak dan lain sebagainya. Artinya berpesan Hakim Ibnu Hizam agar kawannya, mitranya tersebut berhati-hati menggunakan harta tersebut. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala setelah mengatakan babul qirat, beliau berkata, yang dimaksud dengan qirat, kata beliau, ayyadfa'a ila rajulin malan liyattajira fihi wa yakunur ribhu bainahuma. Yang dimaksud dengan qirat adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk digunakan berdagang dengan keuntungan yang dibagi di antara mereka. Saya misalnya memiliki uang, saya berikan uang saya kepada kawan si fulan agar dia berjualan dengan kesepakatan nanti untungnya kita bersama-sama. Ya, misalnya saya sebagai pemodal dapat 30% dan dia sebagai pekerja dapat sebaliknya 70%. Karena memang saya tidak niat cari keuntungan, tetapi saya berniat misalnya membantu orang tersebut. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV, wa yajuzu min jaizit tasarrufi ma'a jaizit tasarruf. Akad mudharabah ini hanyalah boleh dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Sudah sering kita sebutkan bahwa syaratnya itu dia adalah orang yang balig, dia adalah orang yang berakal, dia adalah ghairu mahjurun alaih. tidak dalam kondisi diboikot, ya. Ini sama persis dengan penjelasan yang sebelumnya. Wasyartuhu ijabun wa qabulun. Adapun syarat daripada akad qirad atau mudharabah ini harus ada yang namanya ijabun wa qabul. Profesor Dr. Mustafa Dib berkomentar, li'annahu aqdun. Karena qirad atau mudharabah adalah aqdun, dia adalah akad. Yang namanya akad, waruknuhu al-ijab wal-qabul. Yang namanya akad, ya harus ada ijab, ada qabul. Wa yakfi ayyakula lahu, dan cukup seorang pemilik harta berkata kepada kawannya, khudh hadzal mal fattajir bihi. Ini ambil sejumlah uang ini, kamu gunakan untuk tijarah. Ya, tijarah itu bisnis, untuk berdagang. Kalau kawannya berkata qabiltu, ya maka itu sudah diterima. Dan sebagian ulama bahkan tidak mensyaratkan ada ucapan, tetapi yakfi al-qabulu bil-fi'l. Cukup bukti bahwa dia menerima dengan melakukan apa yang diperintahkan. Wa kaunul mali naqdan khalisan madruban. Yang dipakai adalah berbentuk naqdan, mata uang yang khalis, yang murni, madruban, baik terbuat dari emas ataupun perak. Ketika mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَةِ الْمُتَعَامَلْ بِهَا فِي هَذَا الْأَصْرِ. Adapun zaman kita ini, ya tidak ada lagi dinar dirham, maka yang menempati posisi keduanya adalah al-umlah, ya. Al-waraqiyah, ya uang yang berbentuk kertas, ya uang yang berbentuk kertas. Karena kalau sekarang tidak lagi dipakai yang apa, yang berbentuk emas atau perak atau dinar atau dirham dalam istilahnya, ya. Ma'lumul qadar, ya ma'lumul qadar, harus jelas kadarnya berapa di harta yang diserahkan untuk berdagang itu, jelas. Mu'ayyanan, dan harus tertentu. Wa musallaman ilal amili, harta tersebut harus diserahkan kepada mitranya, yaitu yang akan bekerja. Ya. Kemudian dikatakan di sini, bijuz'in ma'lumin minar ribhi kan nisfi wasthuduts. Dengan keuntungan yang sudah dimaklumi, artinya diketahui kedua belah pihak, misalnya pemiliknya dapat untung nisf, yang bekerja dapat untung thuluts misalnya. Itu harus sudah selesai sejak awal, ya tidak boleh jadi persengketaan di kemudian hari, oleh karenanya dilarang kalau tidak ada kejelasan tentang pembagian hasil atau kejelasan tentang modal. Ya, lalu dikatakan di sini, fala yajuzu ala 'urudin maghshushin wa sabikatin. Maka tidak boleh mudharabah atas barang maghshushin, yang maghshush, yang campuran, tidak murni. Wa sabikah. Sabikah di sini artinya dia bukan naqd. Dia bukan dinar atau dirham. Wala ala ayyakunal malu indal malik. Dan tidak boleh juga hartanya malah dipegang sama si pemiliknya. Wala ala anna li ahadi maribhun. Ribhu sinfin muayyanin wala ashrata darahim. Tidak boleh. Misalnya, seseorang menentukan saya dapat untung dari kentang. Misalnya bisnisnya adalah jual sayur-sayuran, kamu dari kol atau daun bawang, tidak bisa seperti itu. Ya, wala ala anna li ahadi ma ribhun ribhu sinfin muayyanin wala asyrata darahim. Tidak boleh, misalnya saya kasih modal 50 juta, lalu dia berdagang sayuran, dia saya katakan saya hanya ambil dari untung kentang misalnya. Dan cabai misalnya, karena saya tahu itu harganya tinggi, ya, lalu dia untung dari sayur mayur segar, untungnya kecil misalnya, maka itu tidak boleh. Ya harus keuntungan yang di total, berapa keuntungannya itu dalam transaksi tersebut, maka dari situlah dihitung. Karena kalau nanti, oh ini saya ngambil keuntungan dari kentang ya, kamu ngambil keuntungan dari ini, nanti boleh jadi yang kentang sedikit yang beli, yang produk lain banyak, atau bisa dibalik. Dan ini bisa menimbulkan apa? Perselisihan di antara orang yang berakad atau bersepakat untuk melakukan mudharabah. Para pemirsa niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wala asyrata darahim. Sebagaimana dalam akad mudharabah tidak bisa dipastikan nilainya. Misalnya saya katakan nih uang 50 juta kamu berjualan, nanti kita bagi hasil, saya enggak mau tahu ya, pokoknya saya 1 juta tiap bulan. Atau saya enggak mau tahu ya, pokoknya saya rutin 2 juta per bulan. Atau 5 juta per bulan misalnya. Itu enggak bisa. Ya, tidak bisa mudharabah seperti itu. Tetapi mudharabah itu dihitung dengan nisbat, ya sesuai dengan kesepakatan. Apakah 30% atau 70% atau 50% dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, wala ala anna ribha kullahu li ahadihima. Tidak boleh juga menjadikan keuntungan untuk salah satu dari keduanya. Ya bukan mudharabah kalau begini. Ya, kalau keuntungan seluruhnya untuk salah satunya. Wala ala annal malik ya'malu ma'ahu. Dan tidak juga disebut mudharabah kalau si pemilik harta ikut berdagang bersama yang diberikan amanah. Ya. Dikatakan di sini wala an yuraji'uhu fis syira'. Dan orang yang memberi modal tidak bisa juga membatalkan jual beli atas barang yang sudah terlanjur dibeli atau dijual. Bal yanfaridul amilu bil yad alal mal wat tasarruf. Akan tetapi orang yang bekerja ya, dia memiliki hak ya secara individual ya untuk melakukan transaksi terkait dengan harta yang dititipkan kepadanya untuk digunakan untuk modal usaha. Lalu dikatakan di sini wa wazifatul amili at-tijaratu wa tawabi'uha bin nazari wal ihtiyat. Adapun tugas daripada seorang amil yang bekerja adalah at-tijarah, dia melakukan perdagangan dan apa-apa yang terkait dengannya bin nazari wal ihtiyat, dan hendaknya dia bersifat hati-hati ya, jangan tergesa-gesa. Ya dia renungkan dulu, dia kalkulasikan dulu apakah usaha ini menguntungkan, tidak menguntungkan. Itu harus benar-benar dihitung dengan baik sehingga dia tidak menzalimi atau mengurangi hak orang lain. Ketika dianalisa dengan baik, dikalkulasi dengan baik, ini bagus usahanya, untung dan lain sebagainya, maka ternyata rugi ya enggak ada masalah. Karena dalam akad mudharabah untung dan rugi itu adalah ditanggung secara bersama. Falau syarata alaihi an yashtari hintatan fayathan wa yakhbaz au ghazlan fayansaj wa yabi'. Seandainya seseorang mensyaratkan atas mitranya untuk membeli gandum, kemudian dia giling, kemudian dibuat roti, atau mensyaratkan harus membeli gulungan benang. Ya benang itu kan untuk membuat kain begitu. Lalu diperintahkan dia untuk melakukan tenun, lalu menjualnya. Atau seorang berkata, la yatasarrafu illa fi kadha, jangan melakukan jual beli kecuali yang ini. Wa huwa azizul wujud, sedangkan dia adalah sesuatu yang jarang adanya. Ya, atau seorang berkata, kamu jualannya harus sama si Zaid saja. Maka dalam kondisi-kondisi ini fasada, itu tidak disebut mudharabah, akadnya fasada, rusak. Ya, misalnya dikatakan kamu beli gandumnya, lalu kamu giling, ya, kamu beli kue, ya itu jangan sampai serinci itu. terserah nih, saya kasih uang kamu berapa, 5 juta, kamu berdagang. Mau dagang apa? Mau dagang gorengan. Ya terserah dia, mau dia beli gandum utuh, lalu dia giling sendiri, lalu dia adon, ataukah dia beli terigu yang sudah digiling, dan lain sebagainya. Atau misalnya tadi, ya beli pintal apa gulungan benang, lalu kamu menenun, lalu kamu jual. Ya enggak seperti itu mudharabah. Ya mudharabah itu diberikan keleluasaan, kebebasan untuk melakukan satu kegiatan ekonomi yang dirasa oleh si amil atau si pekerja itu menguntungkan. Ya. Wala aula yu'amilul amilu illa zaidan, atau seseorang berkata kepada mitranya, kamu harus nanti jualnya ke si Zaid saja ya, misalnya. Maka dalam kondisi ini fasada, ya. Ya, fasada. Dikatakan alasannya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna misla hadhil quyut min sya'niha an tadur bil amil. Karena aturan-aturan seperti ini malah akan merugikan si pekerja. Faqad la yatahaqqaqu lahu ribhun fi mithli hadhihi al-mu'amalat. Boleh jadi dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam contoh muamalah yang tadi kita sebutkan. Lalu kalau sudah terlanjur dia melakukan itu dan akadnya dianggap rusak, dikatakan di sini fahaitsu fasada fasada nafada tasarruful amil bi ujratil mithl. Kalau sudah terlanjur maka ya diberikan upah, jangan enggak diberikan apa-apa. Ya sudah, ini tidak disebut mudharabah, tapi Anda saya kasih upah karena Anda sudah bekerja. Wa kullu ribah lil malik. Dalam kasus si pemilik harta sudah memberikan upah karena ada kesalahan misalnya yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia berikan upahnya, lalu sisanya keuntungannya semuanya untuk si pemilik harta. Baik. Baik, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita masih kembali setelah selingan berikut ini. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah, gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan, dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan. Dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain compact untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal. Mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Mesinnya berusaha sukses. Mesin pengupas gabah menjadi beras, rice mill tipe AGR GRP80 dari Agrowindo. Digunakan untuk mengupas kulit gabah kering dan memproses menjadi beras dengan kapasitas produksi yang besar. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet. Desain compact untuk menunjang produksi secara kontinu. Kapasitas produksi hingga 200 kg per jam. Menggunakan motor penggerak yang powerful. Hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal. Dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Kasindo, senior pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan kedua sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat, kita coba bacakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Arjasari, Bandung. Anak saya laki-laki sudah berkeluarga, punya anak satu, istrinya tidak baik akhlaknya. Sama anak kasar, sama suami enggak hormat, apalagi sama keluarga suami sering membolimi. Rumah sudah saya kasih semampu saya. Tetap istrinya enggak betah, terus mau dia suaminya keluar kerja. Sudah anak, saya turuti semuanya, pindah rumah dan keluar kerja. Suaminya, istrinya enggak betah, terus mau dia suaminya keluar kerja. Sudah anak saya turuti semuanya, pindah rumah, keluar kerja. Sekarang kerja jualan di tiap-tiap pasar keliling bersama istrinya. Tapi istrinya belum berubah juga. Kalau ada masalah selalu ngoceh di sosmed. Bagaimana menurut agama yang seperti ini? Sudah pantaskah untuk dicerai? Ya kalau tidak ada, sudah diusahakan untuk dinasehati. Ya diingatkan tentang pentingnya ketaatan kepada suami. Ya, bahwa ridho suami adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang pentingnya menjaga akhlak, tentang pentingnya menghormati orang tua dari suami, ya, yaitu ibunya atau mertuanya dalam istilah yang biasa kita pakai. Kalau sudah dinasehati berkali-kali, ya, tidak ada perubahan dan lain sebagainya, Ya mungkin saja seorang suami mengambil keputusan untuk apa menceraikan apa istrinya tersebut. Ya, ketika dia melihat istrinya apa nusyuz misalnya, hilang ketaatannya kepada suami, ya sombong, ya tidak berakhlak dan lain sebagainya, ya itu bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi suami untuk menceraikan apa istrinya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan puasa 10 hari di bulan Hijriah? Apakah mengikuti Saudi Arabia atau sesuai dengan ketetapan pemerintah? Bagaimana dengan Arafah dan Tasu'ah ya? Kalau saya, ya saya mengikuti fatwa para ulama, bahkan ini fatwa dari para ulama Saudi bahkan ya, seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu Rahmatan Wasiah. Beliau mengatakan bahwa setiap negara mengikuti keputusan penetapan hilal di negeri di mana dia tinggal. Ya, artinya kalau kita tinggal di Indonesia, maka kita mengikuti hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah di negara kita, yaitu di Indonesia. Ya, begitu ketentuan hukumnya. Nabi dalam hadis berkata, as-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tafturun, wal-adha yawma tudohun. Berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa, berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka, maksudnya beridul fitri, dan berkurban adalah hari di mana kalian semua berkurban. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berkurban itu bersama-sama, ya tidak masing-masing. Kalau dikembalikan kepada organisasi, menurut saya kurang pas, karena akan ratusan atau mungkin banyak sekali organisasi. Kalau masing-masing menetapkan sesuai dengan apa yang mereka pandang, sulit kita merealisasikan arti dari persatuan umat, ya kesatuan umat itu tidak bisa. Ya, padahal kita ini umat yang satu, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan sembahlah aku. Ya, oleh karenanya mengikuti pemerintah lebih utama. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Ya, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, ya, untuk melakukan pelanggaran syariat, ya kita tidak taati. Tapi kalau mereka memerintahkan yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, apalagi didasari oleh dasar ilmiah, kajian ilmiah, ya maka kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Masalah nanti hari Arafahnya, saya cenderung mengatakan itu terkait dengan tanggalnya, ya tanggal 9. Ya, memang kaitan dengan tanggal. Karena ya Nabi pun kalau kita bicara tentang puasa Arafah, beliau cuma wukuf satu kali, ya beliau cuma wukuf satu kali. Dan sebelumnya misalnya dari tahun pertama Hijriah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, misalnya sampai ketujuh, itu tidak ada misalnya ibadah haji. Tetapi yang pernah saya dengar puasanya sudah ada. Ya puasanya sudah ada. Artinya walaupun saat itu Arafahnya belum ada, tetapi Nabi dan para sahabat mengerjakan puasa Zulhijjah. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa misalnya puasa Zulhijjah itu puasa tanggal 9 baru disyariatkan setelah Fathu Makkah atau setelah Nabi Haji Wada. Itu kita tidak dengar. Yang kita dengar bahwa syariat puasa ya Ramadan dan yang lainnya itu diperintahkan setelah tahun kedua Hijriah. Ya Allah alam bissawab. Artinya saat itu tidak ada wukuf, tapi Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Baik. Assalamualaikum. Banyak orang yang salat malam yang dapat bergadang saja, apa pelanggaran yang dilakukan? Maksudnya apa itu? Saya tidak paham. Banyak orang yang sholat malam yang dapat bergadang saja. Apa itu pelanggaran hukum? Ya berarti nggak sholat malam kalau bergadang. Wallahualam bissawab. Saya belum paham pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan takbir, tahlil, dan tahmid mutlak sesudah sholat wajib dan sesudah sholat sunnah. Subuh 9 Zulhijjah sampai 30 Zulhijjah, salat asar berapa kali kita baca dan apa yang afdal dari sekian banyak bacaan dari RD Jambi? Boleh dibaca riwayat yang 3 atau riwayat yang maksudnya lepas takbirnya boleh 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau boleh juga 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu boleh 3, boleh 2, sebagaimana dalam riwayat. Dan masalah berapa kalinya, ya minimal 3 kali, ya. Minimal 3 kali. Ya kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ulang Allahu Akbar, Walaupun tidak ada pembatasan ya, yang pasti kita mengucapkan takbir ya, kalau mau tiga ya itu bilangan ganjil bagus ya. Sebagaimana banyak bacaan-bacaan ya jumlahnya tiga. Kalaupun ingin lebih dari itu silahkan. Tetapi yang ingin kita garis bawahi ada poin penting menurut saya, bahwa takbir yang dilakukan setelah sholat lima waktu di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu tidak menggugurkan zikir sholat. Ini penting digaris bawahi, tidak menggugurkan zikir sholat. Artinya kalau kita sudah selesai takbir, ya kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam sampai akhir. Itu sunnah hukumnya. Allah alam bisa. Apakah kita berdosa kalau kita merasa bosan untuk membangunkan setiap subuh keluarga kita? Karena kalau tidak dibangunkan, gak pernah bangun. Jangan pernah bosan ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, Allah katakan. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah di atasnya. Ya, bersabar ya, bahwa itu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah memuji Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail itu adalah orang yang selalu memerintahkan anaknya mengerjakan salat. Jadi jangan pernah bosan ya, terus apa namanya, dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah ya, bentuk kita mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Tadi sudah saya baca yang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa supaya dimasukkan ke dalam surga Firdaus? Ya ucapkan Allahumma inni as'aluka al-Firdausal a'la. Allahumma inni as'aluka Firdausal a'la. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu Firdaus yang tertinggi. Dan Nabi menyuruh kita minta Firdaus. Ya, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la." Kalau kamu minta surga, maka mintalah firdaus. Allah alam bissawab. Baik. Saya rasa itu yang bisa kita bahas karena tidak ada lagi pertanyaan. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.